Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah lalu kita baca pada hadis yang ke-36, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqa," dan barang siapa yang menempuh satu jalan, "yaltamisu fihi ilma," untuk tujuan mencari ilmu. Tentunya dimaksud dengan ilmu agama. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan memudahkan untungnya, ay dengan perginya dia menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Dan tentu seorang mukmin tidak ada keinginan yang lain, cita-cita tertingginya adalah ingin masuk surga. Ya'ni man dakhala tariqan wa sara fihi yaltamisul ilma, ya'ni maksudnya siapa yang masuk melalui menempuh jalan dan dia masuk dalam kategori sebagai seorang penuntut ilmu, ay sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memasukkannya dia ke dalam, atau Allah akan mudahkan dia jalannya untuk masuk surga. Wal muradu bihi al ilmu syar'i, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat, ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, atau hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, seperti ilmu alat yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan sunnah, ilmu nahw, ilmu sharaf, ya, balaghah, ilmu mustalahul hadith, ilmu usul fiqh, dan seterusnya. Itu adalah ilmu syar'i. Lianna al-insana idza 'alima syari'at Allah tayassara 'alaihi sulukaha. Karena sesungguhnya seseorang apabila dia mengetahui syariat Allah, tayassara 'alaihi sulukaha, niscaya akan mudah baginya untuk dia menempuhnya. Apabila dia mengetahui syariat-syariat Allah, akan mudah dia tempuh. Jalan yang biasa saja kita lalui, kalau kita kenal medannya, ya tentu akan mudah bagi kita untuk menempuhnya. Tidak sama kalau kita baru, ya, melalui jalan tersebut. Wa ma'lumun anna at-tariqa al-musila ila Allah huwa syari'atuhu. Dan sudah maklum, sudah diketahui bersama, bahwa anna tariqal musil, jalan yang bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah, huwa syari'atuhu, adalah syariatnya. Fa idza ta'allama al-insanu syari'at Allah, apabila seseorang mempelajari syariat Allah, agama Allah ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya dengan penuntutan ilmunya tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Kemudian beliau menjelaskan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, wal muradu bihi al masjid, dan yang dimaksud di sini adalah masjid. Nah, Syekh mengatakan, oh, yang dimaksud dengan baitun min buyutillah adalah masjid. Dan telah datang nas yang jelas, ya, dalam Jami' at-Tirmidzi, wa majtama'a qaumin fi masjidin min masajidillah. Nah, ini jelas nas keutamaan menuntut ilmu di masjid. Nah, bukan berarti tidak boleh di selain dari masjid, tapi keutamaan lebih utama berdasarkan nas ini adalah tentu suatu kemunduran kalau dulunya menuntut ilmu di masjid kemudian dia pindah ke tempat yang lain di luar masjid. Nah, jadi wal muradu bihi al masjid. Fa inna buyutallahi al masajid, karena sesungguhnya rumah-rumah Allah itu adalah masjid. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismu, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut di dalamnya namanya. Qala ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid hanyalah milik Allah, masjid-masjid itu miliknya Allah. Naam, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru, ya, menyembah sesembahan apapun bersama dengan penyembahan kalian, peribadatan kalian kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan berbuat syirik. Jangan kalian jadikan masjid-masjid, ya, sebagai tempat berbuat syirik. Bisa pula bermakna wa jangan kalian gunakan anggota sujud kalian untuk melakukan kesyirikan. Sebagaimana yang sudah berapa kali kita lewatkan penafsiran masjid di sini. Masjid-masjid rupa bangunan-bangunan masjid yang ma'ruf ataupun anggota sujud. Wa qala, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ayudhkara fiha ismuh, dan siapa yang lebih zalim, tidak ada lagi yang zalim dari orang-orang yang menghalangi dari masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya nama Allah. Naam, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika melewatkan menjelaskan ayat ini, naam, tentang ighlaqul Ka'bah, tentang masalah penutupan Ka'bah karena ada satu sebab, maka boleh menjelaskan ketika ada sebab sehingga masjid ditutup, maka tidak masuk dalam ayat ini. Naam, karena itu para ulama di zaman ini, kibar ulama di zaman ini, berkaitan dengan wabak yang sedang melanda, ya, pada beberapa saat yang lalu, para ulama yang memfatwakan itu ditutup untuk sementara dan tetap azan dikumandangkan. Nah, ini jangan sampai ada orang datang membacakan ayat ini, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah. Nah, para ulama mengetahui ayat ini. Nah, qala fa adhafa al masajida ilayhi, maka Allah Subhanahu wa taala mengidhafakan, menyandarkan masjid kepadanya, liannaha maudhi'u dzikrihi, karena masjid adalah tempat untuk menyebut namanya, artinya tempat yang paling mulia yang dengannya kita diapa disyariatkan dan untuk banyak menyebut nama Allah adalah di masjid-masjid. Masjid-masjid Allah azan dikumandangkan, ya. Berapa kali dalam sehari semalam dikumandangkan azan? Naam. Berapa kali nama Allah disebut di dalamnya? Belum lagi membaca Al-Quran di dalamnya, imam, orang-orang yang salat. Naam. Wa qawluhu yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Ay, mereka di dalam masjid membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, ataupun saling mengajarkan di antara mereka. Yatluna ay yakra'una. Wa yatadarasuna ay yudarrisu ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian kepada sebagian yang lainnya mengajarkan. Naam. Yatluna ay yakra'un. Yatluna ay mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, apa maksudnya ay yudarrisu ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian dari mereka mengajarkan kepada sebagian yang lain. Naam. Sehingga imma dia mengajar ataupun dia belajar. Dan semuanya keutamaan. Naam. Ad-dunya mal'una. Ya. Mal'unun ma fihi fiha illa 'aliman aw muta'allima. Illa dzikrallahi wa ma la wa 'aliman aw muta'allima. Dunia ini apa, jauh dari rahmat Allah, mal'una. Bahasa kasarnya kita katakan dunia terlaknat. Ya. Dan segala yang ada di dalamnya kecuali apa? Zikrullah. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ataupun seorang alim yang memiliki ilmu, atau muta'allima, ataupun pelajar, penuntut ilmu. Pengajar, alim yang memiliki ilmu ataupun yang belajar, alim atau muta'allim. Nah, ya, karena itu kita upayakan bahwa segala pelajaran kita kita lakukan di masjid. Nah, karena itulah. Nah, yang dilakukan oleh dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesekali sesekali mereka di luar masjid. Naam. Tidak terus-menerus. Illa kebanyakannya adalah di masjid. Kadang kalanya beliau datang ke sebagian tempat. Ya, ataupun ketika mungkin beliau lagi musafir singgah di sebagian tempat, kemudian beliau memberikan wejangan, wasiat. Baiklah, kebanyakannya di masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Orang-orang yang di masjid tadi membaca Al-Quran, kemudian mengajar ataupun belajar, ya, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan di dalam hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah azza wa jalla. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Naam. Inazalat alaihimus sakinah, ya'ni fi qulubihim. Orang yang datang ke masjid membaca Al-Quran, belajar ataupun mengajar, ini janji Nabi SAW. Wasadiqul masduq. Nasalat alaihimus sakinah fi qulubihim, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan dalam hati-hati mereka. Ini yang seperti tidak bisa dibeli. Walaupun kita mau bayar sekian, ketenangan itu, ketenangan hati tidak akan bisa didapatkan oleh seseorang walaupun dia mau bayar. Nah, banyak orang yang punya uang tidak tenang hatinya. Banyak orang yang memiliki kendaraan yang mewah, rumah sekian, ya, tapi tidak tenang. Nah, karena mereka mencari ketenangan dengan pergi berkreasi, bayar mahal. Naam, sesaat. Tapi dengan datang ke masjid, belajar, Nabi SAW menjanjikan ketenangan. Naam. Kalau ada yang tidak tenang, datang ke masjid belajar, mungkin ada sesuatu dalam hati. Dikoreksi. Ya, kedatangannya ke masjid. Apa niatnya? Naam. Illa Nabi SAW menjanjikan ketenangan dalam hati. As-sakinatu ya'ni fi qulubi wahiyat tuma'ninatu wal istiqrar tuma'ninah, ketenangan. Istiqrar, ketenangan, semana. Ya. Tuma'ninah istiqrar. Istiqrar itu satu yang tetap. Nah. Tuma'ninah wal istiqrar. Ketenangan, kedamaian, istiqrar. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Egatathum wa shamlatahum. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan rahmatnya, mereka diliputi rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi, gatathum, ditutupi oleh rahmat Allah azza wajalla. Wa haffathumul malaika ay sarat man haulahum, malaikat berada di sekitarnya mengelilingi mereka. Subhanallah. Wa man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Wa man batta bihi amalahu lam yusri' bihi nasabu. Iman ta'akhara min ajli amalihi sayyi fa inna nasabahu la yughnihi wa la yarfa'u wa la yuqaddimu. Barang siapa yang telat ya disebabkan karena amalannya yang jelek, fa'inna nasabahu la yughni, maka nasabnya ya garis keturunannya dia tidak akan mengangkatnya dan tidak akan memajukannya, walaupun dia merasa dari keturunan darah biru, andi, puang, opu atau yang semisal dengannya, raden dan yang semisal ya. Naam, ini tidak akan apa mengangkat derajatnya kalau dia amalannya jelek. Wan nasab wal intisabu ila al qabilah, nasab itu adalah penisbatan kepada kabilah ya, mungkin dia dari suku tertentu yang dianggap mulia. Wa nahu dhalik. Naam, walaupun dia mengaku dari keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku habaib, kalau amalannya jelek bid'ah tidak akan mengangkat derajatnya. Lihatlah paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau mentauhidkan Allah azza wajal, tidak mau mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehinaan bagi mereka. Jelas-jelas dia pamannya Nabi. Naam. Baik itu Abu Talib ataupun Abu Lahab. Naam. Jadi man batta bihi amalu, iman ta'akhara min ajli amalihi sayyi, siapa yang belakang ya karena amalannya yang jelek, fa inna nasabahu la yughni, maka nasabnya tidak akan memberikan kecukupan padanya. La wala yarfa'u, tidak bisa mengangkatnya. Wala yuqaddim, tidak bisa mengedepankannya. Naam, karena nasabnya baik, bagus. Naam. Tawallahu ala. Aktatu bihar. Subhanakallahumma. Sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.